Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kaidah terakhir yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah bahwa al-wajib huwa ijra'un nusus ala zahiriha. Sikap yang wajib termasuk dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah ijra'un nusus. Menerima nas-nas sesuai dengan zahirnya. Menerima nas, jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sesuai dengan maknanya yang zahir, yang nampak. Makna yang zahir yaitu al-ma'na al-mutabadiru ila zihn. Yaitu makna yang langsung tertangkap dan terpahami di dalam pikiran dia awal kali membaca dalil bahwa yang wajib ijra'un nusus ala zahiriha, menerima nas-nas ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih sesuai dengan makna zahirnya. Dalil-dalil tentang hal itu cukup banyak, namun kita hanya menyebutkan dan mempelajari sebagiannya yang semoga cukup untuk memahamkan kepada kita bahwa itulah sikap yang wajib sesuai dengan zahirnya. Namun juga kita pelajari bahwa al-zahir, makna yang zahir itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah al-zahirul lafzi. Al-zahir al-lafzi. Makna yang zahir yang terfahami dari kata per kata. Kata ini maknanya, makna zahirnya adalah ini. Kata itu makna zahirnya adalah itu, dan seterusnya. Macam yang kedua adalah al-zahiru tarkibi. Al-zahir at-tarkibi. Makna zahir yang terfahami dari keseluruhan kalimat. Tidak melihat kata per kata. Nah, jika ada zahir tarkibi dan zahir lafzi dalam suatu kalimat, maka yang diutamakan adalah zahir tarkibi. Maka yang diutamakan adalah zahir tarkibi. Walaupun terjemah atau makna kata per kata begini, begini, begini, namun jika secara keseluruhan kalimat itu menunjukkan satu makna, maka itulah yang diutamakan. Karena konteks kalimat itu akan menjelaskan apa yang dimaukan. Akan menjelaskan apa yang dimaukan. Ketika kata ini bersendirian, maka maknanya ini. Ketika kata itu bersendirian, maka maknanya itu, makna zahirnya. Namun ketika disebutkan dalam satu kalimat utuh, ya, maka seringkali konteks kalimatnya ya, menunjukkan suatu makna yang berbeda. Maka itu juga termasuk zahir, makna yang zahir yang harus diterima. Dan itulah yang disebut dengan zahir tarkibi, macam yang kedua. Makna zahir yang terpahami dari ya, kalimat, susunan kalimat secara keseluruhan. Kemudian kaidah yang berikutnya masih terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah zawahiru nususil sifati ma'lumah. Zawahiru nususil sifati ma'lumatun lana bi'atibar bi'atibar wa majhulatun lana bi'atibarin akhar. Makna zahir dari naf-naf tentang nama dan sifat Allah, ya, tentang nama dan sifat Allah terfahami, yakni makna zahirnya terfahami oleh kita dari satu sisi, namun tidak terfahami oleh kita, tidak diketahui, tidak dimengerti oleh kita dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain. Dari satu sisi terfahami maknanya, namun dari sisi yang lain, dari satu sisi terfahami, dari sisi yang lain tidak. Sekali lagi, yang zahir, ya, yang zahir, yang nampak dari nafs-nafs tentang nama dan sifat Allah, dari satu sisi terfahami, dari sisi yang lain tidak. Mam. Terfahami dari sisi maknanya. Terfahami dari sisi maknanya. Ini penjelasan tadi, terfahami dari sisi maknanya. Namun tidak terfahami dari sisi kaifiyahnya, hakikat, ya, kenyataan, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hakikatnya, kenyataannya, persis bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut. Nah, jadi kalau ditanya naf-naf ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, itu terfahami atau tidak? Atau termasuk perkara yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, kita tidak paham? Jawabannya, ya, akidah yang benar, dan itulah akidah para sahabat, akidah salaf, yaitu naf-naf sifat, naf-naf dari dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dari segi maknanya terfahami. Sebagai contoh, al-wajah. Artinya wajah terfahami maknanya. Al-yad, tangan. Juga terfahami maknanya. Makna tangan, makna wajah. Ya. Dan lain sebagainya. Namun dari segi kaifiyahnya, bagaimananya. Ya, hakikat. Ya. Bagaimananya, realitanya, hakikatnya. Maka tidak kita ketahui. Sebagai contoh tadi, wajah dari segi makna, wajah dipahami, terfahami maknanya. Yad, tangan juga terfahami maknanya. Namun bagaimanakah wajah Allah itu? Kita belum pernah melihatnya. Bagaimanakah tangan Allah itu? Kita juga belum pernah melihatnya. Jadi dari segi makna terfahami, tapi dari segi hakikatnya bagaimana? Kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui. Naam. Naam. Kenapa dari segi makna terfahami? Ya, karena Al-Quran itu tibyan likulli syai', penjelas untuk segala sesuatu. Dan Al-Quran itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, sehingga maknanya sesuai dengan, ya, bahasa Arab, sesuai dengan ilmu bahasa Arab. Orang Arab paham maknanya. Tapi terkait dengan kaifiyahnya, bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, persisnya seperti apa, kita tidak tahu. Kenapa? Karena itu termasuk perkara ghaib yang kita belum pernah melihatnya. Kita belum pernah melihatnya, wajah Allah seperti apa, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya. Jadi maknanya terfahami, ya, namun kaifiyahnya, bagaimana Allah bersifat dengan sifat tersebut, ya, kita belum pernah melihatnya sehingga kita belum mengetahuinya. Nah, jadi dari satu sisi dalil-dalil ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terfahami, diketahui, yakni dari segi maknanya. Namun dari segi kaifiyahnya maka tidak. Karena itu termasuk perkara ghaib. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adalah, atau pembahasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk perkara ghaib. Itulah maksud perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis sawa. Ar-Rahman, jadi Allah, ya, beristiwa di atas arsy. Lalu beliau ditanya, kaifastawa wahai Imam Malik, bagaimanakah Allah beristiwa? Ya, bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka atraqa rahimahullah bi ra'sih hatta 'alahu ar-rahdha. Lalu beliau menundukkan kepalanya, Imam Malik rahimahullah menundukkan kepalanya sampai berkeringat. Ya. Menunjukkan beliau ya, sangat takut kepada Allah, mengagungkan Allah, ya, dan juga marah kepada orang ini dengan sebab pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya bagaimana, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Itu yang ditanyakan. Dia tidak mengatakan ma ma'na istiwa, apa makna istiwa? Jadi kita perhatikan pertanyaan orang ini kepada Imam Malik, kaifastawa, bagaimana? Bagaimana Allah beristiwa? Ya, seolah mau menanyakan apakah seperti kita duduk di atas kursi, ya, atau mungkin menempel atau tidak, seterusnya begitu. Nah, bagaimana Allah beristiwa? Itu yang ditanyakan, bukan apa makna istiwa. Maka Imam Malik rahimahullah menjawab, ini setelah beberapa lama beliau tertunduk dan berkeringat. Beliau menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul, wal kaifu ghairu ma'qul, wal imanu bihi wajib, wassu'alu anhu bid'ah. Ya. Istiwa ghairu majhul, ya, tidak apa majhul, maksudnya terfahami maknanya. Istiwa itu terfahami maknanya, ghairu majhul, bukan perkara yang kita jahil tentangnya, antum sendiri juga tahu kan begitu. Maknanya diketahui, terfahami. Wal kaifu yang kedua, dan kaifiyahnya, bagaimananya Allah beristiwa, ghairu ma'qul, tidak kita ketahui. Kita enggak paham. Maksudnya tidak mengetahui ya bagaimana Allah beristiwa, bagaimana seperti apa. Tapi makna istiwa sendiri itu ghairu majhul, yakni maklum, diketahui, terfahami. Wal imanu bihi wajib, ini perkara ketiga yang beliau katakan, mengimani istiwa Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwa Allah itu beristiwa, wajib. Wajib beriman tentangnya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, wajib diimani. Semua yang ada di dalam Al-Quran. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Kemudian perkara yang keempat, Imam Malik mengatakan, wassu'alu 'anhu bid'ah, dan menanyakan tentangnya, yakni tentang kaif, tentang bagaimananya Allah bersifat dengan sifat-sifatnya. Bukan menanyakan tentang apa? Bukan menanyakan tentang maknanya. Tapi menanyakan tentang bagaimana Allah bersifat dengan sifat-sifatnya adalah pertanyaan yang bid'ah. Ya, adalah pertanyaan yang bid'ah. Jadi perlu dibedakan dua hal ini. Yang pertama adalah makna. Yang kedua adalah kaifiyah, haqiqah. Ya, yang pertama adalah makna, arti di dalam bahasa Arab artinya apa? Terfahami ya sudah. Itu terfahami oleh kita. Dan semua yang ada dalam Al-Quran itu terfahami maknanya. Ya, karena Al-Quran itu tibyan di kulli syai. Adapun yang kedua yaitu kaifiyah. Bagaimana Allah bersifat dengan sifat wajah. Bagaimana Allah bersifat dengan sifat tangan. Bagaimana Allah beristiwa. Bagaimana Allah ya turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagaimana Allah mendatangi para makhluk di padang mahsyar pada hari kiamat. Dan seterusnya, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Su'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang bagaimananya. Ya, sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Hukumnya adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena ini terkait dengan perkara agama. Ya. Dan yang kedua, karena as-salaf, para sahabat tidak pernah menanyakan tentangnya. Berarti ini perkara baru dalam agama. Para sahabat tidak pernah menanyakan tentang bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sudah paham makna sifat-sifat Allah, adapun terkait bagaimananya mereka tidak menanyakan tentangnya. Ini para sahabat. Sehingga jika ada yang menyalahi metode para sahabat dalam beragama, ya, maka dia adalah mubtadi', seorang ahli bid'ah. Yang membuat perkara baru yang berbeda dengan metode dan manhaj para sahabat. Ini bid'ah, ya. dalam hal akidah, membahas tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya mungkin terkait dengan beberapa kaidah seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita cukupkan dengan ini. Nanti akan ada tambahan kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi tajif wala tamtsil. Itu kaidah tambahannya. Penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa minal imani billahi al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara iman kepada Allah adalah beriman kepada sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu, dan beriman kepada sifat-sifat yang Rasulnya Muhammad SAW mensifati Allah dengannya, dengan sifat-sifat tersebut. Nah, ini sumber yang kedua, referensi sumber dalil, macam dalil yang kedua di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah SAW ketika menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, penjelasan beliau ada tiga macam. Ada tiga macam bentuk penjelasan Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah penjelasan beliau bil qaul, penjelasan yang beliau berikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan ucapan beliau. Jadi dengan ucapan, dengan kalimat bil qaul. Beliau jelaskan dengan secara langsung dengan lisan, secara lisan. Nah, ini penjelasan yang paling banyak. Penjelasan beliau tentang sifat-sifat Allah secara lisan itu paling banyak. Ya. Contohnya, ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika berdoa, Rabbana, ya, Allah alladhi fis sama' taqaddasa ismuk amruka fis sama'i wal ard. Ya. Wahai Rabb kami, Allah zat yang berada di langit. Di langit maksudnya ya di atas langit atau maha tinggi. Taqaddasa ismuk, ya, maha suci namamu. Ya, urusanmu ada di langit dan di bumi. Jika kita perhatikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah alladhi fis sama. Ini kan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sifat apa? Sifat ulu, sifat maha tinggi. Ini secara lisan, secara lisan. Enam. Dan penjelasan beliau secara lisan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak. Kemudian macam yang kedua adalah penjelasan bil fi'il, secara lisan, secara perbuatan, dengan perbuatan. Nah, ini tidak sebanyak penjelasan beliau secara lisan. Ya. Contohnya adalah isyarat beliau ke langit. Beliau menunjuk ke arah langit. Ya. Beliau menunjuk ke arah langit. Mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau, ya, telah menyampaikan risalah kepada umatnya, seperti di dalam Hajjatul Wada, dalam peristiwa Haji Wada di Arafah. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kepada manusia, kepada jamaah di padang Arafah, ala hal ballagh, ya, apakah atau sudahkah aku menyampaikan, hal ballagh, Sudahkah aku menyampaikan? Beliau mengatakan ini sampai 3 kali. Ya. Orang-orang manusia kaum muslimin menjawab, na'am. Ala hal ballagtu, na'am. Bukankah atau tidakkah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad. Ya. Sambil mengangkat ya, tangannya atau menunjukkan jarinya ke langit. Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah. Ini bahwa aku telah menyampaikan tugas. Risalah, Allahumma syhad. Ya. Beliau menunjuk ke arah langit, kemudian beliau turunkan ya, apa, jari beliau ke arah manusia. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Nah, Nabi SAW nampak di dalam hadis ini menjelaskan satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ulu, sifat maha tinggi. Ya, dengan perbuatan isyarat beliau ke atas. Naam. Dan contoh-contoh lain yang cukup banyak. Ya, dan terkadang beliau menggabungkan penjelasan secara lisan dengan penjelasan menggunakan perbuatan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika beliau membaca firman Allah taala, innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Innallaha kana samian basira. Ketika beliau membaca ayat ini kan penjelasan secara lisan. Beliau baca langsung dengan lisan, oh berarti Allah memiliki sifat sam'a, pendengaran, dan al-basar, penglihatan. Ya, ketika beliau membaca ayat ini, ya, beliau meletakkan ya, ibu jarinya di telinga kanannya. Ya. Ibu jarinya ke telinga kanannya dan jari telunjuknya ke mata beliau. Karena ayat ini menyebutkan 2 sifat Allah, sifat mendengar dan sifat apa? Melihat. Lalu beliau menegaskan 2 sifat ini dengan menunjuk telinga beliau menggunakan ibu jari dan mata beliau menggunakan jari telunjuk. Innallaha kana sami'an basira. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Kemudian macam yang ketiga adalah penjelasan beliau bil iqrar. Ya. Berupa iqrar, pembenaran. Ya, beliau mengetahui ada orang yang menyebut ya, satu sifat untuk Allah, lalu beliau membiarkannya. Nampak membenarkannya. Nah, ini yang paling sedikit. Ini bentuk penjelasan yang paling sedikit. Contohnya adalah ketika beliau SAW bertanya kepada seorang budak perempuan atau anak perempuan, Aina Allah? Di manakah Allah? Ya. Ya, budak perempuan itu menjawab, Fis sama, berada di langit. Maksudnya adalah di atas langit. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas langit. Lalu Nabi SAW tidak membantah, tidak mengingkari, tidak menegur ya, budak perempuan itu. Beliau justru mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah budak perempuan ini, karena sesungguhnya dia seorang perempuan yang beriman. Nah ini. Ini iqrar, pembenaran dari beliau. Tidak secara tegas dengan lisan, tidak pula dengan perbuatan beliau. Ya, contoh yang lain juga ketika beliau membenarkan ya seorang ulama Yahudi. Beliau membenarkan seorang ulama Yahudi yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan innana najidu annallaha yaj'alu as-samawati 'ala isba' wal aradhina 'ala isba' was-sara' 'ala isba' dan seterusnya. Ulama Yahudi ini mengatakan sesungguhnya kami mendapati, maksudnya di dalam kitab suci mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan meletakkan langit-langit ini seluruhnya pada 1 jari. Dan ya, bumi ini pada 1 jari. Ya, dan seterusnya sampai akhir hadis. Maka Nabi SAW tertawa, Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiqan biqaulih. Beliau tertawa karena membenarkan ucapannya. Ini juga iqrar, membenarkan ucapan orang-orang Yahudi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan langit ya pada satu jari, bumi pada satu jari dan seterusnya. Nah, penulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Ini ada empat hal. Ya, ada empat hal. Yaitu tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Nah, jadi beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa empat hal ini, tanpa tahrif, tanpa mentahrifnya, tanpa menta'tilnya, tanpa mentakyifnya dan tanpa mentamtsilnya. Ini empat hal ya yang harus kita pahami makna-maknanya dan apa yang dimaksudkan. Yang pertama adalah tahrif. Ya, yang pertama adalah tahrif. Jadi kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tanpa mentahrifnya. Apa makna tahrif? Tahrif secara bahasa adalah taghyir. Mengubah. Tahrif secara bahasa maknanya adalah at-taghyir. Mengubah. Dan juga secara bahasa memiliki makna memalingkan, memalingkan, mengalihkan, membelokkan juga, membelokkan, mengalihkan, memalingkan. Maaf. Kemudian di dalam istilah ya, apa itu tahrif? Dalam istilah tahrif terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Ya. Atau untuk pengertian yang lebih lengkapnya, lebih mudah secara istilah, sebelum membaginya menjadi dua macam, secara istilah tahrif yaitu taghyiru lafdhin nafs au ma'na. Taghyiru lafdhin nafs au ma'na. Mengubah lafaz nafs dalil atau mengubah maknanya. Pengertian ini sudah mengisyaratkan ya, dua macam tahrif. Tahrif secara istilah yaitu taghyiru lafdhin nafs, mengubah lafaz suatu nafs atau dalil, au ma'nahu, atau mengubah maknanya. Mengubah maknanya itu tahrif. Paham? Dari sini terpahami bahwa tahrif terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tahrif al-lafz, tahrif lafzi. Tahrif lafzi. Ya. Yaitu apa? Mengubah lafaz. Mengubah lafaz dalil. mengubah lafaz dalil. Contohnya, ya, contohnya, ya, mentahrif, ya, contohnya adalah tahrif firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy, istawa. Istawa, ya, maknanya secara bahasa adalah 'ala wartafa'a wastaqarra. 'Ala tinggi. Wartafa'a tinggi, istaqarra. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy. Ya, kurang lebih seperti itu maknanya, makna istawa. Sehingga cukup dimaknakan sesuai dengan makna zahirnya. Ditahrif kata istawa dengan istaula. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa ditahrif lafaznya. Padahal ini ayat. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istaula kata mereka. Istaula dengan lam. Ada tambahan lamnya. Apa makna istaula? Istaula maknanya ya, menguasai, ya, mengalahkan, menguasai. Ar-Rahman menguasai, mengalahkan arsy. Ya, ini tahrif lafzi. Tahrif lafzi. Ini dengan menambahi huruf. Contoh lain adalah tahrif Yahudi, ini juga tahrif lafzi. Ketika diperintahkan untuk mengatakan hiptah, yakni gugurkanlah dosa-dosa kami. Ampunilah kami, gugurkanlah dosa-dosa kami. Apa ya hiptu, kan menggugurkan. Mereka justru mengatakan hiptah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa qulu hiptatun. Dan katakanlah orang-orang Yahudi Bani Israil hiptah. Ini gugurkanlah dosa-dosa kami. Mereka menambahi huruf nun. Jadi waqulu. Dan mereka mengatakan apa? Hintah. Ya, hintah. Hintah itu artinya gandum. Sehingga perintah Allah mereka jadikan sebagai bahan gurauan. Candaan. Contoh yang lain. Di dalam surat An-Nisa ayat 164. An-Nisa ayat 164. Allah berfirman. Wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah mengajak bicara Musa. Dan Allah mengajak bicara atau berbicara kepada Musa. Bisa kita perhatikan. Lafzul jalalah Allah. Ya, dirafa'. Huruf terakhirnya di dhammah. Wa kallamallahu. Menunjukkan bahwa subjeknya, fa'ilnya, subjeknya yang berbicara adalah Allah. Tapi karena mereka ya, tidak beriman kepada kalam Allah, tidak meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara, maka mereka tahrif lafaznya. Dalam hal ini adalah harokatnya dengan mengatakan wa kallamallaha dengan fathah. Tadinya dengan dhamma wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha Musa takliman. Sehingga lafzul jalalah Allah tidak lagi menjadi fa'il atau objek. Tetapi menjadi maf'ul. Tidak lagi menjadi fa'il atau subjek. Tidak lagi menjadi fa'il atau subjek. Tetapi menjadi maf'ul bi atau objek. Jadi yang berbicara bukan Allah. Melainkan Nabi Musa. Wa kallamallaha Musa takliman. Dan Musa berbicara kepada Allah. Nah ini tahrif. Tahrif lafzi. Ya, sangat lancang. Ya, sangat lancang. Alhamdulillah. Ini tahrif lafzi. Ini contoh. Kemudian macam yang kedua adalah tahrif ma'nawi. Tahrif ma'nawi. Apa itu tahrif ma'nawi? Yani taghyir makna lafz. Taghyiru makna lafzi. Mengubah makna lafal, mengubah atau mengganti makna suatu lafal. Perbedaannya dengan tahrif lafwi adalah tahrif maknawi tanpa mengubah lafal, tapi diartikan dengan makna yang berbeda. Diartikan dengan makna yang berbeda dengan yang dimaukan. Ya, dengan yang dimaukan. Nah. Nah, yang itulah yang paling sering dari dua macam tahrif ini adalah tahrif maknawi. Paling sering terjadi. Ya, kalau sampai tahrif lafzi itu kan lancang sekali. Bisa jadi orangnya bodoh sehingga mengubah lafal, enggak bisa membaca dengan benar, atau bisa jadi sangat lancang, sangat berani. Ya. Terlampau berani sehingga mengubah lafal. Ya. Sehingga yang paling sering itu adalah tahrif maknawi, tidak terang-terangan mengubah lafalnya. Tapi mereka salah artikan. Ya, salah artikan, mereka bawa lafal tersebut kepada makna yang berbeda, bukan kepada makna zahirnya. Makna yang nampak. 6. Ya. Ya, tahrif maknawi, ya kita ambil contoh yang sama. Ya. Atau mungkin yang berbeda, Bapak. Apa namanya? Bal yadahu mabsutatani. Firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya terbentang. Bal yadahu, bahkan kedua tangannya terbentang. Disebutkan kata yad. Dalam bahasa Arab, ya, makna yang nampak dari kata yad adalah tangan. Ya, tangan. Ya, tapi kemudian ditahrif, dibelokkan maknanya. Ya, dibelokkan maknanya. Mereka katakan, ya, apa? Mungkin kekuatan. Kekuatan Allah, bukan tangan Allah. Bukan kedua tangan Allah, tapi kekuatan Allah. Atau mereka artikan dengan nikmat, nikmat-nikmat Allah. Jadi bukan tangan. Ini tahrif maknawi. Mengubah secara makna saja. Nah, hanya saja mereka tidak terang-terangan mengistilahkan dengan nama tahrif. Mereka yang melakukan tahrif tidak terang-terangan kami mentahrif. Ya, kenapa? Karena mereka tahu bahwa tahrif itu ya mengesankan hal yang tidak bagus. Sehingga mereka mengistilahkan perbuatan mereka itu dengan istilah ta'wil. Dengan istilah ta'wil. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab ini mengatakan min ghairi tahrif, tanpa tahrif. Ya, padahal ya, istilah yang sering mereka gunakan adalah ta'wil. Tapi kenapa Ibnu Taimiyah tidak mengatakan min ghairi ta'wil? Dia dengan tegas Ibnu Taimiyah mengatakan min ghairi tahrif. Padahal yang mereka gunakan adalah istilah ta'wil. Biasanya ta'wilnya adalah begini. Ta'wil yad. Bukan tangan ya, ta'wil yad adalah nikmat Allah atau kekuatan Allah dan seterusnya. Ya, kenapa? Ya, mereka menggunakan istilah ta'wil bukan tahrif. Ya, tadi karena tahrif mengesankan hal yang tidak baik, tidak bagus. Namun Ibnu Taimiyah ya menyebut dengan istilah yang lebih tepat yaitu istilah tahrif. Jadi perbuatan mereka lebih tepat dikatakan tahrif, bukan ta'wil. Kenapa? Ada beberapa alasan, beberapa sebab. perbuatan mereka lebih tepat disebut tahrif. Lebih baik menyebut perbuatan mereka dengan tahrif daripada takwil. Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah annahu adal alal hal, itu lebih mencocoki hakikat perbuatan mereka. Realita perbuatan mereka adalah tahrif. Itu lebih tepat. Sebab yang kedua, adalah at-ta'wil laisa madmuman kulluhu. Ta'wil, istilah ta'wil, tidak selalu tercela. Ta'wil ada yang benar, ada yang salah. Ta'wil ada yang baik, ada yang buruk. Ya, sehingga mestinya menggunakan istilah yang lebih tepat. Ya, jangan menggunakan istilah yang global. Ya, jangan menggunakan istilah global yang menimbulkan kerancuan atau ambigu. Perbuatan mereka ya lebih tepat dikatakan tahrif, karena takwil itu terkadang baik, terkadang tidak. Di sana ada takwil-takwil yang bagus, yang baik. Seperti yang pernah kita pelajari bahwa takwil terkadang diartikan, dimaksudkan dengannya apa? Tafsir. Ya. Seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika mengatakan wa ta'wilu qaulillahi ta'ala, dan takwil firman Allah Ta'ala ini, ya, yang beliau maksudkan adalah tafsir. Tafsiru qaulillahi ta'ala, tafsir firman Allah Ta'ala adalah ini. Nah, demikian juga sebab yang ketiga, ya, lebih tepat, lebih benar, lebih baik mengistilahkan atau menyebut perbuatan mereka dengan tahrif adalah ablagh fit tanfir, itu lebih membuat manusia menjauh dari mereka. Jadi lebih mengena dalam memberi peringatan, ya, agar diwaspadai oleh manusia. Jadi hati-hati, ya, ketika mendengar dari mereka istilah takwil, takwil. Mereka di sini ya maksudnya orang-orang yang suka mentahrif, para ahlul bid'ah. Terutama berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, takwil, takwil. Ya, itu kan istilah seorang bagus. Karena terkadang yang dimaukan dengan takwil adalah tafsir, tapi ternyata yang mereka lakukan adalah tahrif. Naam. Naam. Apa perbedaan tahrif dengan takwil? Ya, apa perbedaan tahrif dengan takwil? Ya. Ya. Yang pertama tadi, takwil memiliki makna yang lebih luas. Terkadang yang dimaukan dengannya adalah tafsir. Ya, terkadang yang dimaukan dengannya adalah tafsir. Ya, kemudian perbedaan yang kedua, ya, tahrif, ya, tahrif merupakan takwil fasid, takwil yang fasid, yang batil, ya, yang tidak memenuhi syarat-syarat takwil. Jadi tahrif itu sebenarnya mirip dengan takwil, hanya saja takwil yang tidak memenuhi syarat-syarat. Tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya takwil, sehingga menjadi tahrif. Ya, apa syarat-syaratnya dulu sudah pernah kita pelajari? Syarat-syarat diterimanya takwil. Ya, jadi tahrif adalah takwil yang tidak memenuhi syarat sehingga menjadi takwil yang fasid, yang batil, dan itulah tahrif. Ya. Nah, di antara syarat-syarat takwil yang benar adalah apa? Adanya dalil yang menunjuk atau yang menguatkan dalil yang menguatkan hal itu. Ada dalil. Jadi tidak boleh sembarang ditakwil, mentakwil. Dan syarat yang kedua adalah ya, didukung secara makna di dalam bahasa Arab. Ya, ini bahasa Arab atau di dalam bahasa Arab kata ini terkadang memiliki makna itu. Ya, terkadang memiliki makna itu. Ya. Walaupun biasanya yang dimaukan dengan kata ini adalah makna ini, tapi terkadang juga memiliki makna itu. Ya. Sehingga didukung dalam bahasa Arab tidak boleh sembarang. Ya, kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab ternyata tidak pernah kata ini menunjukkan makna itu. Ya, ini beberapa syarat takwil yang benar. Nah, tahrif tidak memenuhi syarat ini. Tidak ada dalilnya. Ya. Demikian juga ya, bisa jadi bahkan tidak didukung dalam bahasa Arab. Tidak pernah orang Arab menyebut kata ini untuk makna itu. Ya, untuk menutup ya pelajaran kita pagi hari ini, ya kita ingat bahwa takwil itu maknanya apa? Sharful lafz an zahiri. Ya, mengalihkan atau memalingkan lafaz, memalingkan suatu lafaz, suatu kata dari makna zahirnya. Memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang zahir, itu takwil. Itulah takwil. Hanya saja ada syarat-syaratnya boleh melakukan takwil. Ini takwil yang artinya bukan tafsir ya. Kalau tafsir jelas. Takwil yang artinya bukan tafsir, yaitu ini, memalingkan atau mengalihkan suatu lafaz dari maknanya yang zahir, maknanya yang nampak. Boleh atau tidak? Jawabannya dirinci. Ya. Dirinci. Jika memenuhi syarat, ya diterimanya takwil, maka boleh, dan itu namakan takwil sahih, takwil yang benar. Jika tidak memenuhi syarat, maka disebut takwil fasid batil, takwil yang rusak, yang batil, dan itulah yang disebut dengan tahrif. Tahrif berarti apa? Ya, mengganti atau mengubah ya makna lafaz. Ya. Tapi apa? Tanpa dalil atau tidak didukung oleh bahasa Arab. Jadi takwil ya lebih luas daripada tahrif. Ya, takwil ada yang benar, ada yang tidak. Ya, tergantung syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat, maka itu disebut dengan tahrif. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.